Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan mengenai gaji yang barokah, ya, yang berkah. Misalnya dapat gaji 2 juta, tapi karena sakit-sakitan sehingga dia habis untuk berobat, Bu, ya. Apakah ini termasuk yang tidak barokah karena tidak bisa dinikmati untuk yang lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang punya gaji kok sakit-sakitan. Nah, gaji yang berkah itu apa? Jadi itu bukan standar. Bukan ukuran kalau gajinya habis untuk berobat lalu gaji tidak barokah. Yang pertama adalah gaji yang Anda ambil adalah dengan cara benar. Anda kerja sesuai dengan prosedur. Tidak dengan korup, tidak dengan dusta. Yang kedua tempatnya adalah yang halal. Lalu kalau Anda gaji saya jadi bekerja di perusahaan minuman keras. Ya itu jelas tidak bakal jadi berkah. Tapi asalkan gaji yang Anda ambil dari sesuatu yang halal, maka itu insya Allah berkah. Asalkan Anda infakkan dengan yang halal. Berobat adalah belum tentu ada sangkut. Bukan semua orang yang gajinya habis untuk berobat itu berarti tidak berkah. Tidak. Jadi urusan sakit, kadang-kadang orang soleh pun diberi sakit. Hanya sekedar bertani dia. Halal tapi diberi oleh Allah sakit. Tadi ditanyakan oleh ibu selanjutnya bahwasanya memang sakit itu sebetulnya bagi orang yang paham bukan satu bencana yang sesungguhnya. Karena untuk menghapus dosa. Jadi tidak ada sangkutannya dengan gaji. Asalkan sudah halal, ya sudah halal. Anda nikmati. Gaji bersih itu sudah halal. Nikmati insya Allah. Nah kalau mau ngerti, dulu saya kerja di tempat yang haram. Saat ini tobat. Pintu tobat dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tobat itu yang nyesel. Saya tidak mau gaji lagi. Jangan kalau ditawari masih diam. Bu, mau kerja lagi di sini. Nah ini sudah gak tobat kalau masih diam. Langsung enggak. Nah gitu loh. Kalau orang pernah bekerja di tempat yang gak baik. Kemudian sudah ngumpulin hartanya. Mau tobat di mana? Sudah benci dengan kerjaan itu. Mula-mula dari situ. Ini. Jadi tidak berarti orang yang diberi sakit lalu katakan, wah dasar hartanya tidak berkah, makanya sakit semuanya, sengsara semuanya. Oh tidak. Jadi kesengsaraan di dunia itu bukan jaminan orang itu tidak selamat di akhirat. Yang penting rezeki yang Anda dapat halal. Anda infakkan untuk yang halal. Anda gunakan untuk yang baik. Masalah sakit itu adalah hal lain. Bisa saja mengangkat derajat seperti yang ditanyakan oleh ibu selanjutnya. Bahwasanya semua musibah yang diberikan oleh Allah kepada ahli iman itu adalah satu dari tiga hal. Yang pertama adalah untuk menghapus dosa. Lumayan. Sebab dosa itu kalau tidak diampuni di dunia, diampuni nanti di akhirat. Di akhirat lebih capek. Ada sebagian oleh Allah yang diampuni di dunia dengan cara dikasih sakit. Ada diampuni di dunia langsung karena dia banyak istighfar, diampuni, tidak dikasih sakit. Jadi kalau dikasih sakit, itu adalah pengampunan dari Allah. Atau Allah ingin mengangkat derajatnya. Saya ingin dudukkan dia dengan para nabi, tapi dia tidak punya amal baik. Aku kasih sakit dan dia sabar. Dengan kesabarannya diangkat derajatnya. Atau saya ingin memberi dia pahala banyak, tapi tidak punya pahala, tidak banyak amal nih. Tajutan malas ini malas, saya kasih sakit aja. Tidak mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Kasih pahala oleh Allah. Nah, kemudian pertanyaannya, sekarang yang menimpa, kalau ada orang ditimpa, seperti saya yang pertanyaan tadi. Ini kalau saya ketimpa musibah, ini ujian atau musibah? Ini adalah kalimat saja, dibolak-balik pun tidak ada masalah. Jadi cara pandangnya. Sebenarnya musibah itu satu. Musibah itu bentuknya satu, misalnya tsunami biur, gempa bumi di Jogja. Ini namanya musibah. Cuman, hakikatnya pada orang per orang itu beda. Jadi secara zahir adalah musibah. Ada gempa bumi mati. Jadi semua orang yang mati, bagi yang telah meninggal dunia asalkan dia ahli iman, syahid dia. Ya kan? Tidak bisa kita kata musibah yang sesungguhnya. Bagi yang ditinggal, Allah, bapakku meninggal, ibuku meninggal. Ya kan? Jadi musibah itu sudah benar tinggal bagaimana menyikapi seseorang itu. Dengan musibah tersebut. Kalau dia dengan penuh kesabaran, berarti ujian dan dia berhasil naik pangkat. Jadi itu adalah bahasa saja yang tidak terlalu, jangan terlalu kita terfokus. Ini untuk saya itu musibah atau ujian? Sekarang pertanyaannya, ibu waktu mendapatkan musibah sabar atau tidak sabar? Dan sabar, lulus, lulus, ibu naik pangkat. Lah kan menjadi musibah yang hakiki, sudah kena musibah nyungsep, takutnya masih ngaji pada, ya Allah, kenapa kau hukum aku? Kurang ajar. Nah ini adalah musibah yang sesungguhnya. Jadi, kita itu kalau melihat orang lain, nanti acara pandang lain. Kalau ada musibah menimpa orang lain, jangan katakan itu adalah karena dosa. Tapi kalau melihat dosa apa musibah menimpa kita, katakan ini karena dosa-dosaku. Ini adalah hal penting. Jadi kalau Anda melihat musibah menimpa orang lain, jangan suudon. Karena waktu ada orang merasakan sakit yang sangat dan mengatakan Allah, bisa saja saat itu dihapus oleh Allah dosanya. Makanya kita enggak, itu hati-hati sebagian orang. Oh, orang di Aceh maksiat semuanya, makanya itu kena tsunami. Di Jogja banyak turis, banyak ini, maksiat zina, makanya digempa, kena gempa bumi. Coba, kalau memang di Aceh itu kena tsunami gara-gara kemaksiatan, Cirebon pun sudah harus kena tsunami. Memangnya di Cirebon enggak ada orang zina? Hah? Enggak ada orang maksiat? Itu enggak benar kan kita menilai orang seperti itu. Kalau ahli iman kena tsunami, surga itu. Jadi jangan mandang orang dengan rendah, itu saja selesai. Jadi Jogja ada gempa bumi bagi ahli iman adalah apa? Diangkat apa akan mendapatkan mati syahid, dimuliakan oleh Allah. Bagi yang hidup, Allah Allah diberi kesadaran. Lah kita mau sombong, kesian itu gara-gara dosa. Kalau memang mereka ditimpa musibah gara-gara dosa mereka, kita pun sudah harus kena musibah dari dulu. Coba kemaksiatan banyak tuh. Banyak, oh Masya Allah. Kalau malam, kalau ini, oh banyak kemaksiatan. Jadi itu, jadi kalau memandang orang mendapatkan musibah, pandanglah dengan prasangka baik. Semoga Allah mengangkat derajatnya dan mengampuni dosanya. Tapi kalau dosa itu apa musibah menimpa kita, katakan itu karena dosaku. Sebab ada orang kalau kena musibah ngomong gini, dosa apa lagi kok sampai saya kena begini. Masya Allah, kayak Nabi gak pernah dosa itu orang. Dosa apa lagi? Ajib, aneh, dosa apa lagi? Banyak dosamu tuh. Ngelirik sana dosa, ngomong sini dosa, pergi situ dosa. Baik ya. Itu saja gambaran tentang bagaimana orang memahami tentang musibah dan ujian.